harus kita hadirkan. Tidak cukup kita memperhatikan akidah kita sendiri, tidak cukup kita hanya memelihara, merawat atau menjaga akidah kita sendiri. Tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu, tidak benar imanmu kecuali engkau mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Kita tidak ingin sesat, maka kita pun harus tidak menginginkan orang lain sesat. Maka semoga semua yang ada di tempat ini dijaga imannya oleh Allah, dijaga akidahnya oleh Allah. Sekarang banyak pencemaran-pencemaran akidah, peperangan, tarung media, dari radio, televisi, majalah, semuanya banyak racun-racun. Makanya hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin belajar agama itu tolong harus diperhatikan sanad gurunya itu dari siapa, guru dari siapa, guru dari siapa. Itu perlu nyambung. Artinya apa? Termasuk bersama siapa kita belajar. Kalau pergi ke toko buku tidak cukup Anda membeli buku untuk dibaca. Bisa saja Anda tersesat karena buku itu ternyata ditulis oleh orang yang memusuhi Islam, merusak hati kita. Sampai kami pun banyak sering ditanya, belajar dari televisi bagaimana? Sama belajar dengan televisi, sama belajar dengan buku. Kalau sudah kenal atau sudah tahu siapa yang ngisi, bolehlah. Tapi kalau hanya sekedar qala Allah, qala Rasulullah, belum tentu. Belum tentu dia adalah orang membawa akidah yang benar. Kita punya akidah, dan akidah yang kita ambil itu ada sanadnya. Kita ada guru dari guru dari guru sampai Rasulullah. Sama Rabai Samsul Fala, Ustaz Salahuddin punya. Kebetulan kalau kita juga ada sanad, ada sanad ilmunya nyambung kepada guru-guru yang di Jawa Timur dan sebagainya. Yang di sini ada dari pesantren-pesantren yang sudah jelas dari guru dari guru dari guru yang nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad ilmu. Maka banyak kesesatan-kesesatan itu justru karena semangat. Pengen belajar agama tapi tidak seleksi. Dengan alasan perbandingan. Saya kan pengen tahu. Jangan asal, ketahuilah kalau rusak akidah ini bermasalah. Kalau Anda pengen selamat, hati-hati. Membaca apa yang dibaca. Dengar pun ternyata harus hati-hati. Kalau kita mendengar asal yang dikatakan agama, bisa saja bermasalah. Memang menuntut ilmu tidak kita batasi. Tidak kita batasi. Akan tetapi, biarpun tidak kita batasi, tentu ada batasnya. Kalau belajar ilmu agama, belajarlah dari guru yang memang secara akidah adalah sama dengan kita. Jangan spekulasi. Sebagian anak muda itu biasanya semangat, misalnya apa? Perbandingan. Saya itu gak terpengaruh kok. Memang guru saya akidahnya beda. Sekolah di Amerika, sekolah di ini. Yang penting yang kuat iman saya. Sekolah ke Saudi. Yang penting iman saya kuat lah. Siapapun dari kita yang ngentengkan urusan keimanan bakal sesat. Sebab kalau ngentengkan, orang yang tidak waspada bakal kecebur. Hati-hati. Tidak mudah kita bergaul dengan siapa. Akidah ini urusan iman. Maka dari itu, kita sudah bergabung. Tonton banyak. Ulama-ulama kita tuh banyak. Mohon maaf. Ulama kita banyak, maka jangan sampai kita mengambil ulama yang, mohon maaf, dia hanya membuat racun, membuat perpecahan, membuat permusuhan. Tidak ada baiknya, tidak ada rahmat di dalam akidah tersebut. Kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah syafi'iyah. Masih ingat? Akidah kita islamiyah ahli sunnah sufiyah asy'ariyah syafi'iyah. Lima hal, masih ingat? Kalau tidak lima ini, maka ketahuilah sanad ilmunya kacau. Tidak jelas dari mana ilmu itu diambil. Ini karena masyarakat kita masyarakat Syafi'i. Kalau Anda pergi ke pondok manapun, lihat sanad ilmunya jelas. Mereka kepada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kembalilah kepada pegangan ini. Kalau mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur senang baca buku-buku, kalau perlu besok dilaporkan. Bisa diwakilkan kepada Ustaz Salahuddin, dicatat namanya bukunya. Mana buku yang boleh dibawa, mana buku yang tidak boleh dibaca. Nanti ini, bahkan kalau perlu ada buku yang wajib dibakar. Karena apa? Merusak benar. Sebab kalau dibaca, kalau Anda tidak membaca, mungkin anak Anda membaca. Makanya kami himbau kalau ada orang naik haji, itu yang dibawa Quran saja. Buku-bukunya tidak usah dibawa. Karena banyak fitnah dari buku-buku yang dibagi-bagikan. Jadi para kiai, para ustadz, nasihatnya itu bukan hanya suruh ibadah di sana. Nasihatnya diantaranya, kalau dibagi-bagi buku yang di situ mencaci maki, menjelek-jelekkan orang Islam, maka jangan dibawa buku itu. Sebab buku itu nanti yang bakal merusak rumah kita. Bagaimana bisa merusak? Lah di rumahnya enggak pernah ada buku agama. Tiba-tiba dapat buku dari Arab, dipikir berkah. Bukunya dari Arab, barokah. Padahal buku yang merusak akidah. Hati-hati, akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas. Baik, kita akan lanjutkan. Ini hanya sekedar mengingat saja, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Polemik mulai muncul lagi. Ada belum ada kesadaran. Wong mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak diperkenankan. Ini musibah. Mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi tidak diperkenankan. Allah, musibah. Insyaallah tahun bulan depan Maulid ya. Bulan depan Maulid di sini insyaallah sekalian. Jadi harus ada dibedakan acara yang lebih khusus itu. Membuat acara Maulid Nabi di sini nanti insyaallah bulan depan jatuh tanggal 18-an kalau tidak salah. Insyaallah. Jadi insyaallah harus ada perayaan Maulid Nabi, harus beda acara khusus bersama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan bid'ah yang demikian itu. Kenapa? Dari masa ke masa orang biasa di saat memasuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membuat acara yang berbeda dan di rumah Anda pun berbeda. Kalau perlu sekarang sudah beli ayam Bu nyicil untuk di rumahnya sendiri. Ya, untuk di rumah sendiri beli ayam nanti nak, insyaallah pas Maulid Nabi kita nyembelih ayam deh. Terserah tanggal 1 boleh, tanggal 10 boleh. Pokoknya harus ada di rumah kita membuat satu acara kegembiraan atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuan yang bisa nyembelih unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing ini. Harus ada kegembiraan. Itu akan dinilai oleh Allah. Kenapa kau nyembelih kambing hari ini? Karena aku bergembira mengingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul bi fadlillah fa bidzalika falyaf Kulbi fadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Itu perintah dari Allah. Kalau ingat nikmat Allah, rahmat Allah, hendaknya kita bergembira. Dan jangan lupa sebelum kita membaca kitab Adab Sulukil Murid, sekalian kami undang tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Sebenarnya kita ada dua acara besar. Yang pertama adalah tanggal 31 Desember malam 1 Januari kita ada acara besar di Alun-Alun Kota Cirebon, yaitu acara menyambut bulan Maulid. Bukan tahun baru haram, tidak boleh kita ikut-ikutan budaya nyium trompet. Tapi sekaligus acara menyambut Maulid Nabi untuk mengalihkan anak-anak muda kita yang biasa nyium trompet biar ngaji. Makanya kita adakan pas malam tahun baru Masehi. Tapi tidak ada trompet di situ. Dan tidak ada kembang api di situ, adanya zikir dan selawat. Dan nanti itu mohon dukungan, mohon doa. Yang kedua adalah acara tanggal 1 bulan Rabiul Awal hari Ahad, yaitu tanggal 13 Desember. Januari. Desember ya? Januari. Jadi tanggal 13 Januari ada acara Maulid besar. Sebenarnya Bu, kalau hitung-hitungan para bapak, bapak ibu itu punya utang banyak dengan saya itu. Berapa kali saya datang ke sini, ayo? Pernah datang ke pondok belum? Tidak adil namanya ini. Baik, paling tidak untuk membayar utang ini setahun sekali lah. Kalau bisa sebulan sekali nanti. Insya Allah tanggal 13 Januari acaranya jam 7:30 sampai jam 11 pagi di pondok. Dan juga nanti langsung saya sampaikan kepada Ustaz Salahuddin, kita perlu pasukan, ada dikirim sukarela 20 orang untuk bergabung dengan tim kami untuk melayani tamu yang mungkin diperkirakan, sebab seperti kemarin saya sudah puluhan, bukan ribu, bukan seribuan, tapi banyak sekali, puluhan, mungkin kemarin diperkirakan 20 lebih ribu. Jadi kita perlu 500 pasukan. 500 pasukan yang melayani tamu. Insyaallah nanti dari sini ada yang dikirim malam Ahad itu sudah kumpul di sana untuk dipersiapkan di pos-pos untuk melayani tamu, untuk membagi-bagi konsumsi. Tanggal 13 Januari, Bu. Insyaallah siap datang para bapak ya. Baik, alhamdulillah. Yang tidak mau datang angkat tangan. Mau semuanya ya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Ya enggak ada yang angkat tangan, Ustaz. Enggak ada yang angkat tangan berarti mau semuanya ini. Ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung itu mukaddimah. Itu termasuk silaturahmi dari teman-teman saudara-saudara yang di Jawa Timur, saudara yang di Bogor, di Jakarta, nanti kumpul di satu tempat di situ insyaallah tanggal 13 Januari. Baik, kita langsung saja ke adab kitab adab sulukul murid. Bismillah. Ayo menghadap kepada Allah. Diniatkan yang baik. Insyaallah dibahasnya nanti Bu ya. Yang dibahas oleh Ustaz Salahuddin, disiapkan bisnya nanti sudah. Sekarang kita langsung kepada kitab adab sulukil murid. Niatkan hati yang benar. Kita akan belajar ilmu agar ilmu manfaat, perbaharui terus niatnya. Niat menuntut ilmu karena Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada wal ta'lam ayyuhal murid. Wal ta'lam, fasal yang keberapa ini? Halaman 12. Wal ta'lam, dan hendaknya engkau tahu. Ayyuhal murid, wahai murid. Murid itu orang yang menuju jalan Allah. Orang yang belajar menuju jalan Allah. Wahai murid, hendaknya engkau tahu. Anna lil qalbi, sesungguhnya hati itu mempunyai maksiat. Jangan dianggap maksiat itu hanya mulutmu ngomong tajam menjadikan sebab kamu masuk neraka. Bukan itu saja. Maksiat bukan sekedar matamu melihat aurat lalu kamu masuk neraka. Ada neraka yang lebih dalam lagi, sebabnya karena penyakit yang ada di dalam hati, maksiat yang ada di dalam hati, dan ini jarang dicermati. Bahkan alangkah banyaknya amal baik yang dilakukan oleh manusia menjadikan suburnya penyakit hati. Yuk, hati-hati. Maka tidak cukup kita itu mempelajari ilmu zahir. Makanya perlu namanya dunia tasawuf. Nah ini masuk tasawuf. Tasawuf itu ilmu benah hati. Jangan sampai yang kita pikirkan hanya sholat, ibadah, sujud. Tatanya ada beberapa hal yang menjadikan amal kita rusak, dan ini akan dibahas oleh Imam Haddad. Ada penyakit maksiat-maksiat hati. Hiya, yang maksiat-maksiat itu afhash, lebih keji Allah. Wa akbah, lebih busuk buruk. Wa akhbath, lebih busuk. Min ma'asil jawarihi, dari maksiatnya anggota tubuh. Orang mencuri busuk. Akan tapi ternyata ada penyakit yang lebih busuk, yaitu penyakit hati. Kebencian, dengki dengan sesama Allah. Wala yasluhul qalbu, dan tidak pantas hati itu. Kalau hati kotor, wala yasluhu, dan tidak pantas. Al qalbu, hati, linuzulil ma'rifatillahi, untuk turunnya ma'rifat Allah. Maksudnya tidak pantas hati itu mendapatkan ma'rifat, kenal Allah secara sesungguhnya. Jadi makrifat itu wali Bu. Jadi kalau hati kenal Allah itu beda dengan hati yang tidak kenal Allah. Hati yang kenal Allah adalah hati yang merasa bahwasanya dirinya dikontrol oleh Allah. Tahu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Tahu bahwasanya Allah tidak melihat jasad ini. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati kita. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hati, bagaimana hati kita. Dan tidak pantas hati itu untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah, kenal Allah secara sesungguhnya, kalau belum dibebaskan. Jadi la yasluhul qalbu, hati tidak pantas linuzuli ma'rifatillah, untuk mendapatkan ma'rifat, mendapatkan kenal Allah. Hati tidak akan bisa kenal Allah wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah Ta'ala, illa ba'da takhalli, setelah hati tersebut terbebaskan, terbersihkan, anha, dari maksiat-maksiat tersebut, wa takhallusi, dan melepaskan, minha, dari maksiat-maksiat tersebut. Ibadah katanya pengen dekat kepada Allah. Mazala abdu yataqarabu ilayya bil faraidi. Ada hambaku yang selalu berbuat baik dengan kewajiban, terus mendekat lagi bin nawafil. Melakukan amal ibadah zahir, akan tapi ketahuilah amal itu semuanya belum tentu kalau tidak dibarengi dengan bersihnya hati. Jadi tidak akan ada makrifat datang kepada hati kita. Hati kita tidak akan apa mendapatkan makrifat kepada Allah, tidak akan kenal kepada Allah dengan sesungguhnya kalau ternyata masih banyak kotoran-kotoran di dalam hati kita. Fa min afhasyha, ya Allah. Termasuk paling kejinya penyakit disebut ini ummahat amratil qulub, itu ada mboknya penyakit hati, ada induknya penyakit hati, ada bosnya penyakit hati, dan penyakit-penyakit yang lainnya itu adalah cabang buah daripada penyakit ini. Apa itu? Ada penyakit yang paling mengerikan, yang pertama adalah al-kibru, sombong, Allah, wariya'u riya' wal hasadu, dan dengki. Oh, tiga penyakit ini loh yang akan merusak kita. Sombong merusak kita, wariya'u merusak kita, riya' wal hasadu, hasad, dengki merusak kita. Nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu. Kita satu-satu. Fal kibru, adapun kesombongan. Kalau orang sombong itu yadullu, menunjukkan. Ada orang sombong yadullu, menunjukkan min sawihi bihi, bagi orang yang sombong. Sombongan, kesombongan itu menunjukkan bagi orang yang sombong ala ghayatil hamaqati, puncak kedunguan. Jadi orang paling dungu adalah orang sombong kalau dia sadar. Orang sombong itu orang yang dungu. Kenapa? Ini wa nihayatul jahalati, dan sangat bodoh. Wal ghabawati, sangat bego. Bahasa Indonesia itu kan bego, tolol. Kan begitu ya? Bahasa Arab itu ahmak, al-ghabawah, al-jahalah. Jadi kalau ada orang sombong, Imam Haddad itu mengajak bicara dengan akal dulu. Biarpun ternyata yang membereskan hati nanti bukan akal. Orang paham dengan akalnya, tapi belum tentu dia bisa sadar dengan hatinya. Tapi Imam Haddad bicara dengan akal dulu. Coba. Orang sombong itu dungu. Bagaimana tidak dungu orang sombong? Wa kaifa yaliku takabburu, bagaimana pantas sombong seseorang itu? Mimman ya'lam, bagi orang yang tahu. Ya'lam itu tahu, yadar, sadar, yakin. Tahu kenapa? Annahu makhlukun, bahasanya dia itu diciptakan min nutfatin madhiratin, dari air mani yang kotor. Kalau dikembalikan kepada asalnya, orang itu hina. Segagahnya kayak apapun, dia adalah dari air yang menjijikkan. Wa'alal kurbi, sebentar lagi 70 tahun kemudian, yasiru akan menjadi jifatan bangkai qadiratan, yang busuk. Ya, semua dari kita begitu. Kita itu dari sesuatu yang enggak dikatakan wa kaifa yatakabbaru man, wa kaifa yatakabbaru man kana makhlukan minal madhirati wa yasiru wa sawfa yasiru jifatan qadiratan wa fi batnihi, dan di dalam perutnya ada wa fi batnihi, di dalam perutnya adalah disebutkan ya sama qadiratan, atau disebutkan qadirah, qadirah itu sesuatu yang hina, yang busuk. Bahwasanya bagaimana orang itu bisa sombong dari air mani yang hina. Kalau mati pun dia bakal busuk hina, dan di dalam perutnya pun sesuatu yang hina. Jujur, mohon maaf, orang itu harus berenung. Mau sombong dengan apa? Setiap hari dia harus ke belakang, buang apa dia itu? Hah? Mau sombong sak cantiknya kayak apapun, dia harus membuang kotoran. Sak gantengnya kayak apapun, harus membuang kotoran. Di dalam perutnya adalah sesuatu yang kotor. Imam Ali berkata, ajibtu minal mutakabbiri. Tu'arrikuhul baqqah wa tuntinuhul arqah. Aku heran dengan orang sombong. Yang akan menjadikan busuk cukup keringat. Enggak mandi 3 hari saja sudah enggak karu-karuan ya. Mau sombong 3 hari enggak mandi, masih lebih bagus kucing. Kambing enggak pernah mandi tapi masih dirangkul tuh. Kucing masih enggak pernah mandi masih dipeluk sama yang punya. Tapi kalau sudah manusia, lihat busuk, mau sombong apa? Dan ternyata bangkai yang paling busuk itu adalah bangkai manusia. Allah. Harus merenung kita itu, terus merenung-merenung kita. Wa in kana indahu syai'un minal fadha'ili, kalaupun dia punya kelebihan. Lihat, manusia itu kayak begitu, di perutnya ada kotoran, dibuat dari kotoran, sebentar lagi akan menjadi bangkai yang busuk. Kalaupun dia punya kelebihan wal mahasin, sesuatu yang baik, fadhalika, itu semua min fadlillahi, Allah yang kasih. Wa sun'ihi, dan ciptaan Allah. Laisa lahu fihi qudratun, dia tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Kalau engkau punya kelebihan itu karena Allah berkasih sayang kepada anda, Allah berikan ilmu kepadamu karena Allah berkenan. Coba, kalau Allah tidak berkenan, adakah akan diplesetkan di kamar mandi gegar rota ilmunya yang dituntut selama 10 tahun, 12 tahun hilang? Ayo, mau sombong dengan ilmu, saya hebat, saya bisa menghafal ini, ayo. Lampu merah lupa, bablas, ditabrak, jeder, gegar rota, gak ada yang diingat, ya mau apa? Mau sombong dia dengan akalnya. Dengan kekayaannya, Allah bisa mencabut. Banyak orang kaya hari ini bangkrut. Banyak atau tidak? Banyak. Mudah bagi Allah untuk merubah. Maka dari itu lihat, jangan sombong. Itu semua dari Allah. Wala fi tahsili haulun. Dalam mendapatkannya pun bukan usahanya. Kalau dia punya tenaga, dia bisa berpikir cerdas tentang ekonomi. Ayo, siapa yang ngasih kecerdasan? Baik. Tidak pantas kita untuk sombong kalau orang mau berpikir. Wala kuwah, tidak punya kemampuan kita. Demam saja sudah pusing, enggak bisa pergi, enggak bisa jualan, ayo. Awala yahsha, apakah dia tidak takut? Idza takabbara, kalau ia sombong, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah, bima atahullahu, atas apa yang Allah berikan kepadanya, min fadlih, dari kurnia Allah, ayyaslubahu ma atahu, Allah mencabutnya apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apakah tidak khawatir orang-orang yang sombong itu kalau ternyata apa yang diberikan oleh Allah akan dicabut? Bisu'i adabihi, karena jeleknya tata kramanya kepada Allah. Enggak syukur kepada Allah, enggak adab. Wa munaza'atihi li rabbi, dan dia itu sebetulnya telah munaza'ah, itu adalah merebut gelarnya Allah. Merebut gelarnya Allah. Ya, ini kan kurang ajar. Merebut gelar. Gelar Allah al-mutakabbir. Gelar itu hanya milik Allah. Akhirnya dia ingin mendudukkan kayak Tuhan, kayak begitu. Makanya bikin Allah murka. Munaza'ati Rabbi wa wasfihi. Dia akan merebut gelar Allah. Allah akan murka karena apa? Hamba pengin kayak Tuhan. Berarti kurang ajar, akan menjadi syarikku, tandinganku. Oh, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kibra, sebab yang namanya maha agung, kemahagungan, kemahabesaran, min sifatillahi, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar. Kita itu harus mencoba menerjemahkan sesuatu itu yang lebih baik. Al-Kibru itu artinya kan sombong. Di dalam lidah kita itu sombong itu semuanya dikatakan sifat jelek kan? Apakah boleh, apakah bisa kita mengatakan Allah sombong? Maka Al-Kibru adalah sifat maha besar. Diartikan begitu, jangan dikatakan sifat sombong. Kurang enak dikatakan Allah sombong, bagaimana sombong? Jadi si maha besar sama Al-Jabbar itu diktator. Apakah mungkin kita katakan Allah diktator? Bukan. Al-Jabbar adalah zat yang tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Itu diktator. Jadi tolong terjemahkan yang tidak ada yang menghalangi kehendak. Al-Jabbar yang jika berkehendak tidak ada yang menghalangi. Yang jika berkehendak tidak ada yang menghalangi. Allah Al-Jabbar. Kalau makhluk namanya diktator, seenaknya sendiri. Tapi kalau Allah, jangan pakai sifat yang biasa dipakai untuk makhluk dengan sifat yang tidak baik. Kurang pantas, biarpun tidak ada masalah. Akan tapi perlu kita merubah. Al-Jabbar, Allah yang maha diktator. Gak enak, bener nih. Jadi Allah yang jika berkehendak, tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Al-Mutakabbir, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Baik, ini adalah masalah kesombongan, kita bahas. Sombong ada 4 sebab biasanya. Selain tanpa 4 sebab ini ada. Sombong jelek ya. Sombong jelek dengan 4 sebab. Ina, lah kalau sudah enggak punya 4 sebab ini kok sombong, gila dia. Sombong itu biasanya karena mungkin ilmu yang diberikan. Ustaz, ilmu ahli fikih, ahli hadis. Sombong dengan ilmu, ma. Ilmu bisa menjadikan sombong. Yang kedua, harta. Harta bisa menjadikan sombong, hati-hati yang diberi oleh Allah harta. Kita rinci satu persatu. Yang ketiga adalah tahta, pangkat. Ya? Pangkat. Yang keempat adalah nasab. Pangkat, yang keempat adalah Yang aneh, gila. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, enggak punya pangkat, enggak punya nasab, som. Ya gila itu sudah. Enggak masuk pembahasan ini. Ya ini, makanya ada orang melarat sombong dengan harta. Sehingga gaya-gayaan, pakai baju biasanya malu. Ada orang sudah melarat sombong, aneh. Kaya saja enggak pantas sombong, enggak boleh sombong, apalagi orang melarat. Sebab kaya itu seolah-olah kan layak dia kaya. Tapi tetap enggak boleh. Sekarang sudah bodoh sombong. Baik. Nah ini, ilmu bisa menjadikan sombong, hati-hati. Wahai yang punya ilmu, bagaimana engkau memandang orang lain? Sebab kalau ilmumu itu menjadikan kamu sombong, itu dijamin ilmu tidak manfaat. Man izdada ilman, itu namanya. Wa lam yazdad udam lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu, kok enggak tambah hidayah? Enggak tambah insyaf, bukan tambah dekat kepada Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah. Yang punya ilmu, bagaimana engkau dengan Allah? Kalau tandanya punya ilmu sombong itu adalah dalam riwayat banyak. Al-kibru batarul haqqi wa humtun nasi. Yang namanya kesombongan itu biasanya itu ditandai menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi orang punya ilmu tapi melihat orang lain dengan merendahkan. Goblok, orang enggak ngerti apa-apa. Diingatkan kadang-kadang, diingatkan seorang ustaz, diingatkan muridnya, ente tahu apa? Ya salam. Ente tahu apa? Lah ini pas batarul haq, menolak kebenaran, sombong, merendahkan manusia. Sehingga wahai para ustaz, pandanglah murid-muridmu, pandanglah orang yang belajar kepadamu, pandanglah orang awam, pandanglah orang yang bodoh itu bi'aini syafaqati warahmati, dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kesombongan. Yang memandang orang lain dengan mata kesombongan menjadi sebab dicabutnya hidayah. Seperti yang sering kami ceritakan bahwasanya ada ceritanya orang di atas gunung yang ahli ibadah, kerjanya hanya sujud puasa, sisi lain ada di preman sana, ada orang yang kurang ajar, preman kurang ajar, kerjaannya adalah minta duit sana, membuat kerusakan di pasar. Yang kiai yang di atas gunung ini Rasulullah yang bercerita tentang majin Bani Israel dan abid Bani Israel. Yang di atas gunung kebetulan kehabisan bekal, sehingga ia harus turun ke kota untuk belanja, agar dibawa lagi ke atas untuk bekal. Yang preman di tengah pasar ini kok tiba-tiba tergerak hatinya pengen ketemu kiai, pengen minta doa, kita jelas bahasa kita. Dalam waktu yang sembangka, yang bersamaan, sang kiai turun dari atas gunung dan sang preman naik ke atas gunung. Yang namanya gunung, tidak ada jalan besar zaman dulu, adanya jalan setapak. Mau tidak mau mereka berdua berpapasan di tengah jalan setapak. Sang preman itu, biarpun dia preman, ternyata hatinya kagum dengan ulama. Biarpun dia enggak karu-karuan, tapi masih mengidolakan ulama. Dia pengen minta doa. Di saat melihat sang kiai tadi ada di jalan setapaknya, dia gemeteran, takut. Allah, kok saya ketemu di sini? Saya belum siap. Gemeteran dia melihat sang kiai sampai terduduk. Dan dia hanya bisa mengisyaratkan dengan tangannya. Silahkan, begitu maksudnya. Dia tetap memandang sang kiai dengan mata kekaguman. Kiai hilang dari pandangannya, tapi belum hilang dari hatinya. Ya Allah, memang nasib saya jelek benar. Mau ketemu kiai saja kok enggak bisa. Berarti saya kotor benar nih. Jadi nilai ke dirinya. Ya Allah, kalau saya kotor benar, mau ketemu kiai saja kok pas kiai turun. Apa memang nasib saya kayak begini? Minta ampun terus kepada Allah. Dia terkagum kepada ulama. Tapi sang kiai tadi waktu melihat, waktu turun melihat sang preman, memandang biji. Si busuk mau kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa, hendak kemana engkau? Enggak. Apalagi di saat dipersilakan, dia merasa kiai berhak. Iya, memang aku harus kuhormati. Lewat saja, ngelompat. Apa disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, ilmunya banyak, ibadahnya banyak, dia kiai gede. Padahal kalau berjalan dipayungi mendung dia, wali beneran, seolah gitu. Gara-gara merendahkan orang, sehingga menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah. Langsung nol dia menjadi orang bejat. Sementara orang itu biarpun enggak baik, Kalau masih ada cinta ulama, masih ada rindu ulama, menghormati ulama, menjadi sebab hidayah. Premannya berubah menjadi waliullah. Nah ini, sisi lain apa? Ilmu. Sombong akan menjadikan hidayah dicabut dari kita. Sama kiai kayak apapun kalau sombong. Gak ada boleh sombong, gak boleh merendahkan. Ada seorang alim besar di Syam sama nama Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tawaduknya sama murid. Kita punya guru juga begitu. Habibullah Baharun. Tawaduk sama murid. Kok guru tawaduk sama muridnya? Tawaduk sama murid. Bahkan selalu khusnudan pada murid. Bahkan kita pernah dengar kalimat mulia dari Habibullah Baharun. Diambil dari salaf beliau. Bahwasanya Al-waridatu waridatu syaihi qad ta'ti min sidqil muridi. Jadi ilmu laduninya guru itu kadang diberikan oleh Allah karena ketulusan murid. Sehingga beliau sangat peduli dengan murid. Jadi murid yang sid, murid yang jujur, murid yang benar, murid yang niatnya baik, itu akan menjadikan ilmu ladunia sang guru. Jadi tidak pernah sombong, oh saya kiai barokah, bagi-bagi barokah, kayak punya aja barokah. Bukan, akan tapi ternyata malah khusnudzon kepada orang lain, khusnudzon kepada murid. Masuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu kalau ceramah tuh enak, kalimatnya fasih. Kalau beliau tuh ceramahnya ditulis langsung jadi buku, itu Dr. Buti, kalimatnya fasih. Kalimat yang enak. Beliau suatu ketika berkata, kalau engkau menemukan aku berbicara dengan bahasa yang fasih enak didengar, ketahuilah itu karena ada di atas yang hadir ini kekasih Allah, seorang hamba yang kebetulan mungkin ilmunya sedikit, dia hadir ke tempat ini ingin faham. Karena Allah cinta kepada orang tersebut, maka Allah jadikan lesan saya lembut, fasih, agar dia bisa faham. Jadi kemuliaan di dia, bukan di saya. Oh, jadi kalau saya ngomong enak itu sebetulnya bukan karena saya, Bu, karena Allah sayang, Bu. Misalnya kalau saya kok ngomong fasih, ini Dr. Buti, kalau saya kok ngomong fasih, mudah difaham sama orang misalnya, bukan kelebihan saya, karena Allah sayang, cinta kepada beberapa orang ini yang mungkin pemahamannya lambat, pemahamannya kurang, Allah menjadikan lidah saya jadi fasih. Itu Dr. Buti ngomong gitu. Ini jadi yang baik adalah ini, jadi khusnudzon kepada orang. Jadi ilmu tidak ada alasan untuk sombong. Ilmumu tidak menyelamatkanmu, wahai para ustaz, jika engkau sombong. Justru ilmumu menjadikan beban untukmu untuk masuk neraka lebih dalam lagi, bandul. Semakin bandulnya berat, masuknya dah dalam. Nah ini, ha, bandul lo, bandul ilmu. Ayah, hati-hati dengan ilmu, wahai orang yang berilmu. Tawadduklah kepada orang yang di kiri kananmu. Tawadduklah kepada orang yang bersamamu, khususnya orang yang menuntut ilmu kepadamu. Yang kedua adalah harta Allah. Harta sombong, kayak tidak mau, sudah punya mobil, kaya, tidak mau turunin. Ya Allah, suruh sadar setiap pagi buang kotoran tadi. Dirinya kotor, sombong. Kita mau sombong dengan mobil mewah. Ya orang kafir mobilnya lebih bagus lagi. Ayo, mau apa, ayo. Wow, bangga dengan mewah. Saya bangun rumah harganya 2 miliar. Di kota ada orang kafir bangun rumah 6 miliar. Ayo, mau apa? Dunia bukan bagianmu. Kau boleh memiliki dunia, iya, tapi tidak boleh sombong dengan dunia. Kalau Allah cabut, cabut, gampang. Enggak ada perlunya kita sombong dengan dunia. Akan tapi, wahai orang yang punya dunia, jadikan duniamu adalah untuk masuk surga. Gunakan sebaik-baiknya. Untuk sedekah, untuk bantu. Dan kita juga terharu kepada orang. Ada salah satu yang membantu pondok. Itu secara pribadi lihat rumahnya pas-pasan, kecil benar rumahnya. Mobilnya pun, ya Allah, mobil tahun berapa itu. Tapi nyumbang pondok bukan seratusan juta. Lihat, bahkan suatu ketika ini terakhir-terakhir ini ada orang, bukan orang dari Cirebon. Ini ada orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur pinggiran. Dia punya rumah. Di antara rumahnya adalah ada di Cirebon. Rupanya dia sering dengar ceramah kita di sana, di Jawa Timur, tiba-tiba datang ke sini. Dia bukan orang kaya rupanya. Rupanya akhirnya pindah ke Cirebon, pakai motor-motor jelek sama istrinya. Kemana-mana pakai motor. Rupanya dia punya salah satu rumahnya dijual. Harganya sekitar 400 juta, itu untuk pondok. Ini satu orang. Yang saya bikin jadikan contoh apa? Dia bukan orang kaya. Mestinya kalau orang kan berpikir mobil Avanza 125 juta, kan mikir gitu ya, biar naik mobil enak kayak, atau Innova atau ya apa. Tapi tidak, dia tetap naik motor, akan tapi membantu. Dan banyak kita ketemukan orang ternyata memang hartanya itu menyelamatkan dia. bukan hanya mementingkan. Sebaliknya ada orang kaya, masya Allah, ada pelit, lit. Ada, kita doakan orang begitu. Jadi memang itu dengan hartanya itu adalah tidak selamat dia. Biasanya kalau pelit itu nyambungnya sombong. Kalau sudah orang kaya pelit, biasanya nyambung sombong dengan hartanya. Karena apa? Orang kaya pelit itu mengagungkan hartanya. Kalau mengagungkan hartanya, artinya dia merasa besar karena harta. Makanya dia sombong, sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hei yang diberi oleh Allah karunia harta, jadikan hartamu sebab masuk surga. Yang punya pangkat pun sama. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Yang memberikan kerajaan Allah, memberikan kemuliaan Allah, bisa saja dicabut sewaktu-waktu. Nah kalau cuma dicabut saja, tidak ada masalah. Tapi sudah dicabut, ternyata dimasukkan ke neraka, karena dia sombong dengan pangkatnya. Nasab. Nasab tidak menjamin. Anak kiai, ya bapaknya mah kiai masuk surga, tapi anaknya bandel masuk neraka. Berbangga anak kiai, kemana-mana merasa jadi anak kiai. Apalagi kalau sudah masuk Jawa Timur, ya Jawa Timur nih. Ya. Kalau Jawa Timur itu sudah masuk Gus, kalau sudah anak kiai namanya Gus. Dipikir Gus itu langsung masuk surga. Banyak Gus gosong itu banyak. Banyak kalau sudah Gus. Nih makanya hati-hati, sombong. Makanya kita menghimbau anak-anak itu tidak usah manggil macam-macam anak kita tuh. Anak kita baru dihormati nanti kalau sudah punya ilmu sudah. Biasa. Karena jangan sampai anak kita jadi dengan gelar-gelar kesombongan. Anak-anak kita sama di Cirebon juga kita diingatkan oleh Umi Abah, sudah jangan dicidik yang macam-macam. Karena apa? Sombong itu tertanam perlahan demi perlahan, sehingga menjadi satu sifat di dalam hati. Pengennya dibesarkan. Kemana-mana merasa anaknya kiai. Kemana-mana ini merasa anaknya kiai, jadi susah dibenahi. Sombong dengan nasabnya tidak bakal selamat. Hati-hati orang yang sombong dengan nasab, orang yang sombong dengan harta, orang sombong dengan tahta, sombong dengan ilmu, semuanya tidak selamat. Semuanya mungkin sombong. Maka dari itu hati-hati, semuanya koreksi. Dan kembali kepada rumus agar tidak sombong adalah kembali kepada kesederhanaan, mensyukuri apa yang Allah berikan. Urusan HP kadang-kadang harus HP bermerek. Ya. HP bermerek. Ternyata ada HP kecil 150.000, HP lama 4 hari belum habis baterainya. Saya paling senang HP begitu, HP kecil. HP Samsung kecil yang 150 warna putih itu. Itu kecil lagi di saku. Saya enggak pernah bawa HP sih ini. Ada orang tidak mampu, orang memaksa harus gonta-ganti HP, kamera, HP sini, macam-macam nyeksa. Beli HP dulu 1.500.000, tatonya setelah 3 bulan ganti lagi, dijual tinggal 700. Rugi 750 itu enggak sadar, hanya nuruti kesombongannya. Enggak sadar itu. Baju macam-macam. Baju harus merek begini, merek begitu. Yang penting menutup aurat. Jadi biasanya ini kesombongan itu muncul dari itu. Kalau sudah biasa dengan kesederhanaan, maka Anda akan mudah. Sekaya apapun Anda, Anda jangan rasa risih dengan kaya sederhana. Dengan kesederhanaan. Biasa. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa itu. Nabi Muhammad lihat. Yakummu mangzilahu. Nabi Muhammad juga pernah menyapu di rumahnya. Memeras susu untuk keluarga beliau. Menjadikan rumput untuk. Padahal beliau kalau nyuruh orang berebut semuanya. Hei sahabatku tolong carikan rumput. Wah berebut. Tapi Nabi Muhammad diam-diam tiba mencari rumput. Menjahit bajunya sendiri. Apakah tidak ada yang membantu? Banyak membantu tapi Nabi Muhammad tidak mau. Saya akan kerjakan sendiri karena ini milikku sendiri. Nabi Muhammad tawadhu luar biasa. Maka itulah guru-guru kita semua. Itu adalah guru kita adalah Nabi Muhammad. Contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jangan noleh. Nirik orang lain. Liriklah dirimu, lihatlah dirimu sendiri. Kadang-kadang kita itu punya kebiasaan nirik orang lain. Yang kaya kan bisa saja sombong dengan kekayaannya kan. Cuman dasar tidak diberi oleh Allah kesadaran. Yang kaya ngelirik kiai yang sombong. Kiai sombong bener kata Buya ini. Dia sendiri kaya sombong gak sadar. Sama. Kiai sombong. Di saat kita berbicara begini mungkin lihat. Oh ini bener kiai. Ini orang-orang kaya pada sombong semuanya. Padahal dia adalah kiai sombong. Maka dari itu gak usah nengok orang lain. Ibu Allah berikan apa kepada Anda. Jangan sampai sombong. Kalau sudah merasa gengsi dengan apa yang Allah berikan, maka itu adalah bentuk kesombongan. Kadang-kadang gengsi pakai baju sedikit robek. Dulu tuh dijahit enggak ada masalah. Pakai motor buntut malu. Berbahagialah jika Anda bersama orang yang mendidik Anda tidak sombong. Makanya kami didik di anak-anak kita tidak boleh sombong. Anak-anak kita harus ngerti apapun. Ngerti belanja ke pasar dulu, awal-awal kita ajari belanja. Sebab aslinya istri itu biar di rumah saja cantik, enggak usah belanja-belanja, kan begitu. Jadi anak-anak yang laki belanja, ngerti ini, nawar. Biarpun orang kaya harus berani jualan, biarpun tidak untuk cari duit. Sebab di pondok itu ada jualan CD, jualan ini itu. Untungnya enggak ketahuan itu, bangkrut saja itu. Sebab setiap mencetak ulang selalu rugi. Tapi itu adalah melatih untuk orang tidak sombong. Jualan CD, jualan apa saja, mematahkan kesombongan. Jualan. Padahal untungnya mana selama ini, terus subsidi, terus CD, enggak ada duit. Bu Yani mau produksi lagi, enggak ada duit. Sebab yang kita hadiahkan banyak. Kita perlu dididik anak-anak kita untuk tidak sombong. Termasuk mengerjakan apa saja. Biarpun kaya raya, mencabut rumput dengan tangannya. Sombong musibah. Makan kebersamaan. Jadi perlu dididik dari awal-awal. Termasuk ibu anak-anak kita dengan baju yang wajar saja. Kadang-kadang ibu itu mendidik anaknya, nak bajunya jelek. Ini kan mengajari sombong dengan baju nanti. Bilang bajunya bagus sayang, tapi pakainya yang itu, jangan ini. No. Bajunya jelek. Pakai yang apa? Aduh, yang ngerti baju jelek. Baik. Ininya yang perlu kita hadirkan, tolong kesombongan jangan sampai ada di dalam hati kita. Dan ketahuilah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sekelumit kesombongan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita koreksi semuanya. Jangan sampai kita sombong. Khususnya para ahli ilmu harus lebih lembut, lebih mulia, lebih tawaduk dari yang lainnya. Dan tawaduk itu adalah sifat di dalam hati. Tawaduk bukan action. Ada action tawaduk, tapi sombong. Tak taunya dalam hatinya apa? Tidak ada orang di sini tawaduknya kayak saya kayaknya. Duh. Tidak ada yang tawaduk kayak saya. Yaitu sombong dengan tawaduk. Kayak tawaduk, masyaallah, masyaallah, Allah. Ini semuanya lihat ngangkat kepala. Kalau saya ngomongnya kan ngerunduk ya. Berarti paling tawaduk saya ini. Enggak sadar. Ya. Sombong dengan tawaduknya. Tawaduk dengan hati, hati-hati. Ya. Tawaduk dengan hati. Sehingga wa minal wara'i tarkul wara'. Karena biasa. Cium tangan dengan yang lebih tua, dengan orang tua. Masyaallah. Dengan guru dan sebagainya itu wajar. Satu. Bahkan dengan teman pun kadang-kadang harus seperti itu. Ya, cium tangannya enggak ada masalah untuk memangkas kesombongan kita. Sebuah cita Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu lagi berceramah di atas mimbar. Lagi berceramah di situ ada utusan-utusan dari penjuru negeri. Dari negara-negara tetangga datang dalam kekhalifahan Sayyidina Umar itu. Jajar. Waktu Sayyidina Umar menyampaikan ceramahnya, tiba-tiba terhenti, diam Sayyidina Umar bin Khattab. Dan setelah diam turun, setelah turun melepas jubahnya. Dan setelah melepas jubahnya ngambil air jirbah, mondar-mandir ngambil air. Tentaranya pengin bantu malah dimarahi. Ya khalifah, biar kami yang melakukan. Tidak, biar aku yang melakukannya. Jadi Sayyidina Umar menampakkan diri yang ngangkat air di depan orang banyak. Kerjaannya para kuli, kerjaannya para rakyat dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu para sahabat Sayyidina Umar bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau lakukan itu semuanya? Apa kata mereka nanti? Apa kata mereka nanti bahasanya Umar mengerjakan ini semuanya? Sayyidina Umar menjawab, ketahuilah bahwa waktu aku berceramah tadi, aku merasa orang terpaku pandangannya kepadaku. Terarah pandangannya kepadaku. Dan aku merasakan bahasanya mereka terkagum dengan omonganku. Karena dari pandangan wajahnya kan kelihatan. Maka di saat seperti itu kok ada yang mau masuk di hatiku. Sombong. Siapa dulu Khalifah Umar sih? Mau masuk ke hatiku saya lawan. Tidak. Tidak boleh masuk. Maka aku berhenti ceramah. Aku akan mengangkat itu. Akan aku hancurkan kesombonganku. Tidak boleh sombong. Sayyidina Umar melarang sombong dirinya sendiri. Jadi jangan dituruti kesombongan. Dan kesombongan itu biasanya merusak orang. Sehingga harus mempunyai sesuatu yang belum waktunya. Mengundang maksiatan. Mengundang memiliki sesuatu yang belum waktunya. Hari ini ada orang bertanya. Di Karangsembung. Ada orang mau pinjam duit tapi gak ada. Saya bahas bukan masalah itu. Saya bahas kenapa orang harus pinjam uang. Biasanya orang harus pinjam uang itu bukan karena dia butuh, karena menuruti ketamakannya. Banyak orang pinjam duit karena menuruti ketamakannya. Coba kembali kepada kesederhanaan, enggak perlu dia pinjam-pinjam duit. Bagaimana tidak pinjam duit, dia harus beli HP yang mahal. Belum waktunya beli motor, motor. Belum waktunya beli rumah, terus akhirnya ngutangnya banyak. Nah ini sebetulnya orang kalau hanya menuruti itu sebenarnya menuruti kesombongan. Kadang-kadang berbangga dengan mobilnya, padahal mobil kredit belum dibayarin. Bangga, oh. Rumah pun demikian mungkin. Dia sombong karena merasa memiliki. Kalau jalan kemana-mana pakai mobil, baju ini, semuanya baju mewah. Utangnya lebih banyak daripada yang dinaiki. Jadi sombong itu. Biasanya kalau orang suka ngutang-ngutang untuk menggedekan usahanya saja, itu adalah tanda kesombongan di dalam hatinya. Kenapa? Tidak perlu sampai ngutang. Sebab ngutang itu na'udzubillah, berat. Jangan biasakan dengan ngutang. Apalagi orang usaha kecil ini. Sekarang permasalahannya, kalau memang terjerumus dalam utang, misalnya karena butuh anaknya sakit, halal, sakit gak ada biaya, atau gak ada yang dimakan, cuman masak gak ada yang dimakan. Kalau ada orang marah gak ada yang makan, telepon aja nanti saya kirim beras. Ya. Makan berapa sih? Biasanya bukan urusan makan, urusan berlebihan. Sombong, nuruti kesombongannya itu yang nyiksa orang. Nuruti kesombongannya. Katanya mau beli baju hari raya, gak punya baju, nangis-nangis. Bener ada orang gak punya baju? Saya dibuka bajunya 16, Bu. Hanya gak punya baju baru saja. Sekarang orang bajunya ibu saja, ibu bajunya berapa, Bu? Itu bingung sampai lemarinya itu double-double, ya? Itu katanya melarat gak punya ini. Dulu tuh orang punya baju 3. Baju 3, itu kadang-kadang orang punya baju berapa, kita masih ingat sarung tuh kayak apa. Sekarang sudah banyak dipenuhi oleh Allah. Ternyata katanya masih kurang, itulah orang yang memang jiwanya bakal sombong itu. Terimalah apa yang Allah berikan kepada Anda, namanya qanaah, itu akan menjadikan orang itu nerima. Setelah orang nerima, maka dia tidak mementingkan tentang kebiar, terserah orang bilang apa. Lebih baik baju saya halal bersih, halal milikku, biarpun baju jelek, daripada bajunya bagus, ngutang. Daripada baju bagus, nah ini, nuruti kesombongan. Itu saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo kita pangkas kesombongan di hati kita, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya dan Bapak Kyai Haji Syamsul Falah Ibrahim. Kami sedikit bertanya, mungkin ada 3 poin yang kami tanyakan. Yang pertama, tadi benar yang dikatakan oleh beliau Bapak Kyai Haji Syamsul Falah Ibrahim bahwa zaman sekarang mulai timbul berbagai macam aliran ataupun akidah yang jelas-jelas menyerang ataupun membingungkan masyarakat. Kami minta pertanyaan atau minta penjelasan kepada Buya, yaitu apa perbedaan antara salafiyah dan salafi. Kemudian zikir setelah sholat itu berjamaah, itu ada yang mengatakan bahwa zikir setelah sholat fardu berjamaah adalah bid'ah. Kami mohon penjelasannya. Kemudian menabuh hadroh di dalam masjid, bagaimana hukumnya, dan mohon penjelasan dari beliau Buya Yahya kepada beliau. Kami mohon penjelasannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang kami hormati, kami mau nanya, bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi keluar rumah untuk sesuatu keperluan, sedangkan dia perempuan itu dalam masa iddah? Dan yang kedua, bagaimanakah Oh, ditinggal mati bukan ditinggal suaminya. Iya, ditinggal mati ataupun bercerai. Itu masih dalam masa iddah tapi sudah keluar untuk keperluan sesuatu keperluan, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib. Dan yang kedua, apakah betul apabila kita melaksanakan ziarah ke Wali Songo sebanyak 7 kali itu mendapatkan pahala seperti kami melakukan ibadah haji? Sekian penjelasan pertanyaan dari kami. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salafi. Kayaknya sudah. Ini banyak, ini panjang ini. Mungkin cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya yang saya muliakan, yang ingin saya tanyakan masalah jenazah. Ketika waktu masih hidupnya itu memakai gigi emas. Nah itu ketika mau dikuburkan, itu apakah harus dicopot emasnya atau dibiarkan? Di sisi lain, kalau dicopot akan merusak kehormatan mayit. Tapi di sisi lain dia ulmal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah rokok. Ini pada pertemuan yang lalu itu pernah ada penjelasan bahwa rokok itu ada yang dulunya makruh, terus jadi sunnah, terus jadi ada haram dengan koid-koid tertentu. Sekarang kalau ya misalkan rokok dihukumi haram, sekarang pertanyaannya adalah hukum jual belinya. Berarti kita kalau mengharamkan rokok, berarti kita menjual perkara yang haram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang salaf, salafiyah dan salafi. Kita harus tahu dulu apa itu salaf. Salaf itu artinya pendahulu. Khalaf adalah menyusul. Salaf dan khalaf. Salaf itu adalah sudah menjadi istilah di dalam agama kita. Orang salaf, orang salaf adalah orang terdahulu. Dan istilah salaf itu tidak pernah ada pada zaman Nabi. Jadi istilah salafiyah itu juga bid'ah. Istilah salaf itu bid'ah, tidak pernah ada pada zaman Nabi. Tapi istilah yang baik, bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi tidak pernah ada, Nabi tidak pernah menyebut istilah salaf. Ini ada orang mengatakan bid'ah-bid'ah tapi ngaku dirinya salafi. Siapa yang memberi nama inti salafi? Salaf itu artinya yang dahulu, yang dekat pada masa Nabi. Diambil dari isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kelompok adalah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang mengikuti para tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian tabi'in. Jadi Nabi, para sahabat, Nabi bersama para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ini adalah masa salaf. Jadi istilah salaf itu diarahkan kepada ini, sekelompok ini. Jadi salaf itu adalah pendahulu. Imam Syafi'i termasuk bagian dari pasar salaf karena beliau belajar dari para tabi'in. Beliau belajar dari para tabi'in. Baik, salaf. Jadi salaf itu adalah pendahulu, orang-orang dahulu. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan kita harus ikut salaf. Ini pertanyaan, kalau kita ketemu dengan orang yang suka membid'ahkan sih enak, cuma tidak ada yang mau, tidak ada yang berani mereka. Saya akan bertanya begini, baik, kita harus ikut salaf. Jadi sebaik-baik hidup kita ngikuti para salaf, itu begitu. Betul, cuma cara ngikut salaf itu gimana caranya? Tanyakan kepada mereka itu yang ngaku dirinya salafi. Cara ngikuti salaf itu gimana caranya? Apa ngikuti omongannya salaf? Atau ngikuti manhaj cara berpikirnya salaf? Kalau ngikuti omongannya para salaf itu bingung kita. Sementara Siti Aisyah pernah berbeda dengan Abu Hurairah. Dengan Sayyidina Abdullah bin Umar berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Banyak perbedaan di antara mereka. Ayo, bagaimana kita? Para salaf sendiri berbeda. Ternyata bukan itu. Kita mengikuti salaf bukan mengikuti omongannya satu ABC-nya, tapi kita mengikuti cara berpikir salaf. Cara bagaimana salaf memahami Al-Quran, bagaimana salaf memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya manhaj. Baik, berarti kita itu maksudnya mengikuti salaf kita adalah mengikuti manhaj cara memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami Islam dengan caranya salaf. Caranya salaf. Itu namanya manhaj atau metode atau cara berpikir atau cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi melalui cara tertentu namanya manhaj. Baik, tanyakan kepada orang yang suka membid'ahkan tuh yang ngaku dirinya salafi. Saya pengen tahu manhaj yang tertulis, aturan-aturan agar kita bisa kembali kepada salaf itu gimana? Ayo dia ngomong apa? Mana ada aturannya? Untuk kembali kepada salaf manhajnya begini. Mereka tidak bisa menulis karena memang tidak bisa. Tetapi kalau kita gampang, caranya kembali kepada salaf ini adalah pernah terjadi kepada zaman Imam Syafi'i. Karena ditemukan saat itu orang pada saling salah memahami Al-Qur'an. Pada zaman setelah bercampur aduk, bercampurnya pembauran berbaurnya antara orang Islam dan orang-orang mu'alaf dari penjuru negeri, sehingga orang kadang memahami Al-Quran banyak salah. Sehingga Ibnu Mahdi, itu termasuk guru Imam Syafi'i, minta kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, buatkan saya kaidah-kaidah kecil untuk bisa digunakan untuk sandaran memahami Al-Quran. Lalu Imam Syafi'i menyusun masalah taksis, masalah am, khusus, masalah usul-usul fikih. Imam Syafi'i menulis surat menyurat dengan gurunya Ibnu Mahdi. Sehingga tulisan Imam Syafi'i ini, rumusan ini dikumpulkan. Makanya namanya Ar-Risalah, karena ini adalah dikirim oleh Imam Syafi'i. Dan itu adalah kitab usul fikih yang pertama. Itu manhaj. Jadi Imam Syafi'i punya kitab usul fikih. Kemudian dikembangkan oleh muridnya, manjam jadi kitab usul fikih. Dan ilmu usul fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, itulah manhaj untuk kita faham hadis Nabi, untuk faham kepada Qur'an. Itu namanya manhaj. Dan Imam Malik juga punya, cuman waktu itu adalah berjajaran di dalam perkataan-perkataan Imam Malik belum dibukukan. Sebetulnya Imam Abu Hanifah juga punya manhaj, cuman belum dibukukan. Hanya pertama yang membukukan adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka salafi itu, orang salaf itu, orang salafi, kita itu salafi adalah mengikuti salaf, maksudnya mengikuti cara berpikirnya salaf untuk memahami Al-Qur'an. Dan tidak ada pedoman yang pernah ditulis kecuali oleh Imam Syafi'i. Makanya yang paling pantas ngaku salafi itu adalah kita. Makanya di dulu pondok, nama pondok salaf, karena kita ikut Imam Syafi'i. Coba, ini orang yang ngaku salafi itu coba ikut siapa? Dia tuh sombong, gak mau ngaku kalau ikut Imam Syafi'i. Coba, masalah amkhos, masalah taksis, masalah nasih mansuh, masalah mutlak muqayyad, apakah dia ngarang? Enggak, semuanya dari ilmunya Imam Syafi'i. Mereka ulama, mereka ustadz, mereka yang katanya mujtahid semuanya, ternyata ilmu usul fikihnya harus mengambil dari Imam Syafi'i. Bohong mereka. Sudah begitu ngaku lebih hebat dari Syafi'i, bahlul. Sampai ada satu orang terakhir mengatakan bahasanya apa? Mana lebih pandai gurumu? Disebut bin Baz sama siapa? Dari Imam Syafi'i. Dia dengan sepotan mengatakan apa? Guru saya tentu lebih pintar dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena guru saya tahu bukunya Imam Syafi'i. Lebih dari itu, guru saya juga tahu bukunya Imam Malik. Sombongnya. Jadi orang akhir zaman merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i. Dia menulis kitab usul fikih, ternyata juga ngintip dari Imam Syafi'i. Mustahil. Maka salafi yang sesungguhnya adalah kita. Makanya kalau nyebut mereka yang suka membid'ahkan itu jangan salafi, harus ada tambahnya salafi palsu. Tapi itu salafi palsu, benar tidak palsu? Ikut siapa? Gak tahu dengan Imam Syafi'i. Gak boleh taklid. Gak boleh taklid. Coba ijtihad. Anda, wahai orang yang gak mau taklid, berijtihad tentang ayat Al-Quran dengan ilmunya siapa? Yuk. Gak bisa, harus dengan ilmunya Imam Syafi'i. Berarti sebetulnya biarpun dalam urusan fikih tidak mau taklid, tapi urusan usul fikih taklid. Ini malah taklid yang di dalam usul fikihnya, bukan usulan furu'nya. Masya Allah. Jadi bohong mereka itu. Mengatakan tidak mau taklid, gak mau ngikut. Tapi lihat, sekarang pembahasan masalah usul fikih sudah diselesaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sudah memberi definisi baru nasih mansuh tentang amkhos tahsis. Tidak bisa mereka mendatangkan baru. Yang baru karena sudah diberesi oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi salaf itu artinya pendahulu. Salafi adalah orang yang ikut pendahulu. Kita ini semua adalah salafi. Dan ikut pendahulu kita itu maksudnya ikut manhaj, ikut cara berpikir. Dan kita sudah jelas ikut Imam Syafi'i. Berarti kita ikut Imam Syafi'i yang salaf. Maka kita adalah salafi. Maka orang yang tidak mau bermadhab, dia adalah salafi palsu. Jadi salafi yang sesungguhnya harus bermadhab. Karena apa? Bermadhab itu ikut metodologinya ustaz, ulama. Kalau tidak bermadhab ikut siapa? Ikut iblis, ikut setan. Nah ini baik. Itu adalah masalah salaf dan salafi. Maka jangan terpedaya. Ada orang ngaku dirinya salafi, cuman makanya saya tidak bisa nyebut mereka salafi. Salafi palsu. Salafi pal. Kalau pengen tahu salafi yang sesungguhnya, pasti dia bermadhab. Karena bermadhab itu maknanya ngikuti imam, imam, imam sampai nyambung kepada imam Syafi'i. Baik, itu saja masalah salaf dan salafi. Cuman nama itu pas sudah tersebar, sudah mencaci maki ngaku dirinya salaf. Enggak ada orang salaf tidak pernah mencaci maki. Kemudian masalah zikir dengan berjamaah itu adalah bid'ah. Kita sudah mau datang hadis atau Al-Qur'an, subuhnya. Kalau masalah hadis Qur'an itu. Sekarang kalau Qur'an saja, terus zikir yang benar itu sendirian atau bareng-bareng, tanyakan kepada mereka. Sudah enggak usah jauh-jauh sajalah. Suruh membaca ayat Al-Qur'an. Kalau mereka memang ahli istimbat, mereka tidak mau taklid, ijtihad kan? Yuk kita ajari ijtihad. Baca misalnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Atau ini saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat dan Allah bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah. Coba suruh jelaskan kepada orang itu yang suka bid'ahkan. Ini cara solawatnya sendirian atau bareng-bareng Ustaz? Allah menyeru sallu. Kalian bersolawatlah. Nah, ini diri sendirian atau bareng-bareng? Coba tanya. Ayo. Di situ tidak ada ketentuan harus bareng-bareng, tidak ada ketentuan harus sendiri. Jadi bebas. Bahkan kalau kita kembalikan kepada model nasnya itu adalah solu, adalah perintah untuk jamak. Kalau seandainya semua memenuhi pasti solu bersolawat kalian langsung bilang apa? Allahumma sholli. Nah kan? Jadi pada justru enggak ada perintah sallu alaihi wa sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam munfaridina. Sendiri enggak ada. Enggak ada keterangan qaid, enggak ada. Jadi itu adalah mutlak. Alladzi yadhkurunallah, yang berzikir kepada Allah, enggak ada qaid. Munfaridina, sendiri-sendiri enggak ada qaid. Jadi justru aslinya itu riwayat adalah jamak. Dan apakah jamak? Makanya yang kita pun tidak mengatakan harus berjamaah. Tidak. Zikir tidak harus berjamaah. Akan tapi yang jelas ada perintah zikir, tidak ada ketentuan harus sendiri, dan tidak ada ketentuan harus bareng-bareng. Bahkan dalam ayat tersebut justru menunjukkan bahasanya, kalau bareng-bareng sangat tidak masalah. Karena apa? Sallu, bersolawatlah kalian semuanya. Bareng-bareng kan begitu. Soalnya ini saja, enggak usah kemana-mana. Kalau dia mau jadi ijtihad, mujtahid. Ini aku mujtahid hari ini. Sebab kalau urusan sama mereka langsung saya jadi mujtahid. Kalau tidak jadi mujtahid repot nanti. Jadi mujtahid ini lo suruh kembali kepada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ngomong gitu. Tunjukkan satu hadis atau ayat yang mengatakan bahasanya kau harus berzikir sendirian. Bahkan kebanyakan ayat yajtami'una bahkan wa yatadarrasuna, kumpul mempelajari Al-Qur'an. Banyak kumpul, banyak riwayat begitu. Jadi kalau bahasa Jawa Timur, tolong yang waras ngalah. Sudahlah biarkan, kalau mereka begitu ya mereka. Oh, diajak ngobrol juga tidak mau. Tolonglah Ustaz, saya jelaskan. Bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ajib. Kayak ente kumpul sama Nabi, baca hadis 4 saja hafal. Justru hadis Nabi. Kadang-kadang macam-macam. Untuk menyalahkannya tidak semuanya kadang-kadang. Pertama apa? Enggak boleh rame zikir bareng-bareng sehat. Setelah ya sudah saya zikir sendirian. Enggak boleh ngangkat suara. Zikir enggak boleh keras. Keras. Wah, jahar wah ini. Jadi yang meraskan suara ini subhanallah. Memang benar-benar sakit. Imam Bukhari meriwayatkan riwayat bahasanya begini bunyinya. Inna raf'as sawti, teksnya begitu. Inna, Imam Bukhari itu kitab sahih atau bukan? Kalau memang riwayat itu enggak benar, yang bodoh Imam Bukhari. Inna raf'as sawti bidzikri. Sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir. Idan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai sholat lo langsung diceritanya persis hadis Bukhari lo ya. Kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang berani mengatakan bid'ah itu sakit. Kurang apa ini? Inna raf'as sauti, dan teknya persis yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Cuman kenapa hal-hal ini malah dijadikan bid'ah itu? Memang kadang-kadang namanya keblinger ya keblinger sudah lah. Namanya keblinger. Sudah inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati lengkap. Mengangkat suara dalam zikir kalau mereka selesai salat. Selesai salat langsung kan tadi ada salat kan ceritanya? Ada, kurang apa? Kalau mau hadis kumpulkan. Cuman ya anehnya itu sampai alim ulamanya mereka saya pengen ngobrol sedikit sebentar saja tapi di syuting mau enggak dengan saya? Sibuk enggak ini? Ya ada. Saya kalau ngobrol sama mereka harus di syuting. Saya kalau ngobrol sama mereka sama bos-bos mereka, ayo ngobrol tapi di syuting. Sebab kalau enggak di syuting nanti saya dibohongi. Syuting nanti disebar. Syuting sebar karena mereka bakal karena hujah mereka sangat lemah. Hujah mereka sangat lemah karena dikuasai dengan kebodohan. Mereka bakal berani mengelabui orang-orang awam seolah-olah hebat ilmunya. Tapi di saat ketemu ulama-ulama kita enggak ada. Dan tidak pernah terjadi diskusi kecuali mereka menemukan kehinaan. Tidak pernah ada diskusi kecuali mulai dari yang ada di Qanat Mustaqillah itu yang ada di London. Adanya Said Hasan dengan imam mereka yang dari Saudi. Itu hancur nyungsep hancur lebur. Karena apa? Memang mereka tidak punya hujah. Mereka dengan kebatilan. Termasuk di Cirebon terjadi beberapa waktu yang lalu, mana sudah punya CD-nya atau tidak? Oh, katanya ulama besar, profesor. Aun, oh, ayo bismillah. Bahkan katanya Pak, ini harus dilanjutkan. Lanjutkan. Mana ada mau lagi? Kita pengen setiap minggu ayo diskusi, di syuting terus nih, mulai permasalahan dipermasalahkan ini. Mana ayo? Tidak ada semuanya. Ketahuilah karena kebenaran memang ada bersama jumhur ulama kita. Kita adalah hak, maka tidak usah khawatir. Makanya kalau memang ada orang aneh-aneh, jangan Anda berdebat. Bilang saja, guru ente dicari sama guru saya. Boleh enggak ketemu? Sampai ada di Cirebon itu berat, betul-betul kurang ajar. Kurang ajar begitu, akhirnya orangnya ngadu ke saya. Bilang saja, guru ente mau saya temukan Buya. Oh, enggak cukup kita ngomong begitu. Saya kasih kesempatan sebulan. Ente bisa datangkan ketemu Buya enggak diskusi di Islamic Center. Dalam sebulan, kalau ente tidak bisa mendatangkan guru ente, maka ente sesat. Itu bingung dia. Enggak bisa, enggak sebulan. Setahun pun enggak berani mereka. Tapi kalau di kalangan mereka lihat, berani mengatakan, ini ulama-ulama yang suka tahlilan itu enggak punya dalil. Diajak dialog enggak berani, enggak mau. Nah, kurang ajar, dibalik malah. Waduh. Sempat ya ada salah satu stasiun radio yang mengatakan bahasanya, Pak, Buya Yahya saya ajak dialog enggak berani. Itu gara-gara satu dialog satu lagi dengan satu ustaz. Itu kan terjadi dialog karena dia menfitnah di sebuah stasiun radionya. Dia itu ditanya sama orang. Seorang perempuan bertanya, Ustaz, kok urusan tawasul ini kok keras sekali Ustaz Antum, sementara seperti ulama di Cirebon Buya Yahya itu mengatakan tawasul boleh, kenapa kok Antum tidak dialog saja dengan Buya Yahya? Dia menjawab dengan entengnya, Pak, saya pernah ngajak dialog Buya Yahya dan tidak berani. Kurang ajar. Rekamannya saya dengar, ajib man. Memang pendusta itu, ya pendusta itu. Akhirnya saya kirim, harus minta maaf. Kalau tidak minta maaf dialog, akhirnya dialog sekali lari dia tidak berani lihat. Memang mereka begitu, sampai di Jawa Timur, di Jakarta sama. Di sebuah masjid di Jakarta, saya enggak ngerti kalau salah dua ustadznya di masjid itu adalah mereka. Wah, ini biasanya tambah semangat ini kalau saya ada orang kayak gitu nih. Sampai saya pengen dia pengen duduk dengan kita. Langsung, pokoknya yang tidak Syafi'iyah, Asy'ariyah adalah aliran sesat. Kalau enggak duduk di masjid ini, dialog. Pergi dia dua orang, hilang. Enggak ngejar lagi di masjid itu, alhamdulillah. Itu adalah orang ahli fitnah, tolong. Itu membuat rusak umat. Ibu-ibu yang sudah ibadah bertahun-tahun, ibu bid'ah, masuk neraka. Enak benar. Baik ya. Tolong hati-hati dengan yang demikian itu. Itu akidah yang sesat menyesat. Makanya Anda tidak usah berdekatan dengan mereka. Anda tidak boleh membaca buku mereka. Anda tidak boleh menghadiri majelis mereka. Majelis fitnah. Menghadiri majelis mereka. Fitnah. Fitnah benar dia ngomong seolah-olah ini. Nyalahkan tapi enggak pernah. Coba kalau memang benar mereka jujur dan mereka punya ilmu. Daripada mereka memfitnah di masjid-masjid, mestinya yang perlu dibenarkan siapa dulu? Ya saya kan. Saya masjid mimbarnya besar, di At-Taqwa ada, di ini At-Taqwa. Mestinya kalau mereka jujur, mereka datang ke pondok nasihati saya. Kan begitu. Bukan orang awam difitnah. Kalau memang sumber bencananya saya, mestinya saya dilurkan dulu, bahkan saya bilang. Sampai saya kadang-kadang ngomong, kalau perlu saya ganti sehari gajimu berapa saya ganti, ayo dialog dengan saya. Sampai saya ngomong, saya kasih 5 juta. Lalu saya ngomong. 5 juta Ustaz ini tidak datang, kalau memang dia sibuk urusan sana-sini, saya ganti 5 juta. Tapi dialog yang benar. Mana ada? Islamic Center saya yang sewa. Ya kurang apa? Pasukannya kalau memang takut masalah polisi menjaga. Bohong semuanya, hati-hati. Akankah kita berurusan dengan pembohong? Dan ternyata di Cirebon ada berapa kali? 4 kali kebohongan yang sangat besar. Dan itu yang menjadikan saya semakin ngerti bahasanya akidah mereka, akidah bohong. Saya pernah dialog dibohongin. Dialog dengan itu, proses. Nah, bukan dialog, ceramah. Ternyata sampai di tempat saya tidak boleh ceramah. Alasannya begini-begini. Rupanya mereka itu hanya pengen mengundang jamaah kita, tapi saya tidak boleh ceramah. Kemudian pengen dia mengadakan forum apa gitu. Katanya ulama-ulama sudah setuju semuanya. Ditulis namanya ulama ini mendukung. Saya datang ke ulama, enggak pernah dimintai izin, bohong. Dakwah tidak dengan dusta, ya Ustaz. Dakwah tidak dengan bohong, tidak boleh bohong. Dia mereka adalah pembohong. Kalau pembohong ke kebohongan yang lebih besar lagi, kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah banyak dirubah. Kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak dirubah. Kitab Riyadus, kitab Adkarnya Imam Nawawi dirubah. Kitab Sawiyah dirubah, banyak dirubah oleh mereka, lihat. Akankah kita percaya dengan pendusta-pendusta itu? Kalau ada yang pengen tahu mana yang dirubah, saya tunjukkan, ayo. Dan mereka paling ketakutan kalau urusan ini. Sampai waktu di media saya bilang, ente punya guru, Albani punya utang banyak dengan kaum muslimin. Memang dia ilmu, iya, dalam hal ini. Tapi kesesatannya juga ada. Kita tunjukkan nanti. Karena mencaci maki orang, dan kadang-kadang tanpa hujah. Atau hujah yang mereka duga benar, padahal ulama lain juga punya hujah. Padahal ulama dahulu itu, kalaupun berbeda pendapat kayak Imam Syafi'i, memang pendapatku benar, tapi mungkin salah. Aku hargai dia yang berbeda dengan saya. Kalau ini tidak caci maki, neraka, bodoh semua, goblok, tidak ada ijtihad yang benar seperti saya. Aduh, musibah ini. Baik. Kemudian selanjutnya, hati-hati ya, tolong akidah, wahai kaum muslimin, akidah anak-anak anda. Televisi yang anda lihat pun hati-hati, bisa saja menyebar akidah yang sesat, menyesatkan. Kalau bukan akidah yang palsu tadi, mungkin juga ada yang tadi singgung, banyak macam-macam. Jadi kalau belajar ilmu agama, bukan hanya sekadar ustadznya yang tenar dan terkenal. Tapi harus tahu ustadz yang akidahnya benar. Lebih baik belajar ustadz di kampung kita benar, daripada ustadznya masyhur di dunia, tapi menyesatkan. Wah, hati-hati. Kemudian, hadroh di masjid, perbedaan besar di antara ulama. Kebanyakan ulama kita pun mengatakan, jangan mengadakan hadroh di masjid. Cuman ada lagi yang sebagian, satu riwayat hadis, yang memang sebagian mengatakan tidak hadis. A'linun nikaha fil masjidi wa tribu alihi bidufi. Ada hadis ya, puasanya iklankan pernikahan itu di masjid dan pukullah dengan rebana. Mereka mengatakan bahasanya hadis ini tidak sahih. Sebagian mengatakan sahih. Maka akan tapi Nabi Muhammad pernah melihat jariah budak melakukan memukul-mukul hadroh di masjid dalam riwayat. Jadi ternyata dalam hal ini ulama berbeda pendapat urusan memukul hadroh di dalam masjid. Ada sebagian mengatakan haram, ada sebagian mengatakan tidak. Adapun memukul hadroh itu sendiri adalah diperkenankan. Perkenankan dan bukan sesuatu yang haram. Karena ini diperkenankan. Nabi Muhammad waktu datang disambut dengan hadroh tola al-badru alaina. Bahkan suatu ketika ada seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu laka sa'adribu ala ra'sika duffa law sallamaka Allah. Waktu Nabi Muhammad perang, ya Rasulullah, waktu engkau berangkat perang, aku bernadar kalau seandainya Nabi Muhammad pulang dengan selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Maksudnya menyambut. Nabi Muhammad mengatakan, "Aufi binadzrik, penuhi nadarmu." Jadi memukul rebana adalah diperkenankan. Baik. Tidak hanya khusus kepada wanita, jariah. Kalau dalam hadis sahih, jariah wanita. Ternyata bagi kaum laki-laki pun juga boleh. Hanya kalau sobat masuk masjid, ini perbedaan antara ulama. Maka kalau kita ingin masuk ke masjid, tanya dulu, biasa hadroan tidak? Gitu. Kalau biasa hadroan, adakan hadroh, kalau ternyata tidak biasa ya biarkan. Pokoknya dia masih mau tahlilan, tawasulan. Kan begitu saja. Jadi masalah hadroh adalah masalah khilaf di antara ulama kita. Jenazah. Hah? Oh, ada emas. Jadi begitu. Ini dibahas masalah gigi emas itu, bukan bab itu. Dibahas gigi emas itu di saat berbicara tentang bahwasanya orang meninggal dunia itu adalah mati tidak membawa apa-apa. Semua hartanya ternyata untuk keluarganya. Makanya sangat rugi jika ternyata orang mengumpulkan dunia tidak untuk amal baik. Jadi kalau engkau mati, lihat, akan kau tinggal semuanya. Rumah megahmu harus kau tinggal, kau pergi ke kubur sana. Dan dikubur, ditanam di sana. Bahkan, nah ini tuh. Kalau seandainya gigimu itu kok gigi emas, kalau ahli waris yang enggak rela, wajib dicopot. Itu permasalahan di situ, bukan cerita ini. Kalau tidak terima, karena mungkin ada 20 emas diperhitungkan banyak ini 20 gigi. Oh ini. Kalau seandainya ahli warisnya tidak terima, maka wajib dicopot. Kalau diterima, kalau terima ya enggak ada masalah. Ada masalah tadiul amwal, Tentunya di situ ada dua. Memang tadiyul amwal itu adalah menyia-nyiakan harta, tapi sisi lain memang kekemuliaan bayi, mayat itu harus dijaga. Tapi masalah harta, kalau nyia-nyiakan hartanya yang punya harta rela, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sebab kalau sampai yang namanya kiki itu dicabut, memang kemuliaan mayat itu sampai nanti mungkin berdarah dicabut semuanya, kan tidak terhormat sama sekali, dan itu hukumnya adalah haram. Jadi mencabut giginya mayat tidak ada hajat, hukumnya haram. Tapi kalau ternyata hajatnya karena ahli warisnya tidak terima, itu ya wajib. Karena apa? Ini berkenaan dengan urusan orang. Makanya begitu rendahnya harta itu, kalau kita mati pun harus dicabut, biarpun kehormatan mayat. Ini cuman yang keterlaluan keluarganya kalau begitu itu. Jadi kalau ini perbandingannya begini, mencabut gigi adalah menghina, merendahkan mayit, hukumnya dosa. Tapi membawa harta juga dosa. Mana lebih gede? Hukukullah, ya, hukukul mayit, karena dia telah kenapa membawa giginya orang, membawa apa, hartanya orang. Makanya yang diutamakan adalah cabut saja gigi itu kalau mengahli warisnya tidak rela, memang itu melakukan kesalahan, tapi demi keselamatan, karena hartanya agar dipakai untuk yang hidup itu. Maka itu jadi itu pembahasannya bukan pembahasan gigi harus dicabut, bukan. Kalau tidak dicabut ya sudahlah, selesai. Ini perbandingannya adalah sama-sama kesalahan, mencabut gigi adalah salah, kemudian kalau memang ahli warisnya tidak rela juga salah, harus diambil. Itu dibahas oleh para ulama untuk mengukuhkan bahasanya, dunia sebanyak apapun harus engkau tinggal, termasuk gigi yang kau pakai, gigi emas loh maksudnya, bukan gigi biasa. Baik, ini saja. Kemudian masalah rokok. Kalau berbicara dengan sesuatu, kalau guru kami mengatakan ukhruj min haddi nafsik. Ukhruj min haddi nafsik. Keluarlah dari kepentingan pribadimu. Tusadiful adla wal haqqa, kau akan menemukan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau sudah ada hawa nafsu, ada akunya, itu susah apa-apa. Termasuk beberapa waktu yang lalu pernah dengar kita berbicara tentang masalah zakat dan sebagainya, dan rupanya memang ada beberapa ulama, tapi beliau adalah ulama benar insya Allah, mereka minta saya menjelaskan tentang masalah zakat yang tidak boleh untuk bangun masjid dan sebagainya, karena memang ada fatwa-fatwa, dan alhamdulillah sekarang sudah bangun ya sebagi. Jadi saya buatkan makalah, ada 30 halaman, ada berapa, 15 halaman, cuman berbahasa Arab itu semuanya, memang kita susun berbahasa Arab supaya manfaatnya lebih besar. Insyaallah besok ada diskusikan antara MUI Cirebon semuanya untuk membahas tentang masalah zakat itu. Dan itu insaf. Begitu, harus begitu. Datangkan, saya ngomong begini, saya tidak ngomong asal. Ada hujahnya dan sebagainya. Tadi kan saya sulitkan, besok adalah diskusi. Lah termasuk keluar dari kepentingan pribadi. Lah kalau orang pondoknya dibangun dari duit zakat, biasanya membela. Karena ada kepentingan pribadi. Kalau ustadz yang terima zakat biasanya membela. Sekarang kejujuran dia. Termasuk urusan rokok. Kalau orang tidak merokok mungkin lebih netral ngomongnya. Tapi kalau perokok masih mikir. Karena ada kepentingan pribadi. Sekarang gini loh ya. Kalaupun Anda melanggar tinggal tobat kepada Allah. Permasalahannya itu loh. Tapi dudukkan permasalahan merokok itu seperti apa. Memang itu betul para ulama. Kalau kita ketemu kitab-kitab dahulu itu, rokok itu pernah dikatakan sunnah. Kemudian pada abad ke-8 makruh. Sebab orang banyak bengek. Sekarang abad sekarang sudah melalui medis bahasanya, banyak penyakit yang disebabkan oleh mulai macam-macam itu rokok. Berarti jelas dari sisi ini ulama karena kita mukallid taklid sebenarnya bisa mengambil pendapat yang dua yang ini, tapi hati nurani kita ini di saat kita melihat kebenaran. Kenapa ulama yang mengatakan sunnah itu waktu dulu itu, kenapa? Karena kalau orang itu pakai rokok itu ternyata bisa kuat melek, sehingga bisa lebih lama di dalam membaca dan berzikir kepada Allah. Tapi yang kedua, atau ulama abad ke-8 itu, orang rokok kepada pada bengek. Kayaknya gara-gara rokok. Tapi mereka berhati-hati tidak langsung mengatakan haram karena belum pasti mengatakan makruh. Abad ke-14 ini sudah jelas melalui laboratorium, bahkan ditulis gede-gede bahasanya rokok menyebabkan macam-macam gitu kan? Ini. Itu kira-kira bohong atau benar? Jujur saja dulu. Yang ngomong siapa? Dokter kan? Bekerja sama dengan pemerintah. Biarpun kita merokok ngomong dulu. Sekarang dokter yang ngerokok saya tanyakan ini. Saya kan ketemu dokter. Dokter yang ngerokok ketawa ini. Saya ambil apa rokoknya. Dok, ini tulisan ini benar apa enggak ini? Benar Bu ya. Benar enggak? Benar Bu ya. Lah terus kok dokter ngerokok? susah saya ninggalin, susah. Susah nak. Terus gimana Buya? Sudahlah istighfar terus nanti bakal bisa ninggalkan. Enggak marah kalau istighfar terus. Sebenarnya dia harus paham karena kenapa harus istighfar? Berarti doh istighfar tuh, istighfar tuh ya. Istighfar. Jadi rokok istighfar, rokok istighfar, rokok istighfar. Gitu. Karena memang harus disadari dulu, baru nanti perlahan. Sebab kalau kita tidak mengatakan itu berbahaya dahulu, kita akan nyantai. Itu jadi hukumnya semacam itu. Jadi bagi yang mengatakan, tetap kita masih menghargai sebagian ulama yang berpegang pada tek lama, rokok itu makruh. Jadi saya tidak pernah merendahkan ada kiai ngerokok, mungkin berpegang pada nas. Kalau mereka bertaklid dengan ulama abad ke-8, ya, cuman tetap kita menghimbau untuk bisa meninggalkan karena apapun bentuknya, pertama dari segi mubazir, kedua dari kesehatan yang harus kita pikirkan. Masya Allah, subhanallah. Ngerokok sehari 10 ribu ya? 10 ribu ya satu bungkus? Hah? Berapa satu bungkus? Samsu 12 ribu. 12 ribu? Ya, baik. Seandainya, nah ini, jadi sadari dulu baru nanti, dan banyak nih. Makanya permasalahan kesalahan itu, kalau kesalahan tidak disadari, bahaya tidak sadari, maka orang akan terus. Sebetulnya hati nurani, saya sampaikan di Semarang, saya ditanya kalangan kiai-kiai ustad-ustad. Jadi kalau di ruangan itu mau terbang betul ruangan itu. Memang rokok semuanya. Kebetulan ditanya rokok, waduh nih kacau ini, ditanya rokok ini ya. Udah, bismillah, saya tidak ngomong masalah rokok. Mohon maaf yang ngerokok, jangan tersinggung. Saya tidak mencaci Anda, dan tidak tahu saya kalau Anda ngerokok kok. Tenang-tenang aja, saya tidak tahu. Cuman urusan Anda adalah dengan keinsyafan saja. Jadi, akhirnya bertanya, gimana hukumnya rokok, Buya? Ini orang semuanya ngomong rokok, ini pinter bener tanyanya nih. Sudah saya ngobrol-ngobrol lama ini, nih, terus saya cerita. Saya kagetkan dengan cerita. Tidak saya jawab, saya ketawa tok. Nanti kapan-kapan saya jawab. Kepada kiai ini, kalau seandainya di sini itu ada, di situ ada orang jualan dawet, dawet ya. Kemudian dawet itu masya Allah ramai sekali, sehingga sampai orang itu berbondong-bondong belinya. Dawetnya enak-enak betul. Sehingga sampai ya kalau ini dawet ayu lah gitu. Akhirnya sampai kaya buat bangunan dan sebagainya. Cuman ada orang yang ngiri saat itu, penasaran ada apa dengan dawet ini. Diambil sampel contoh dawet, dibawa ke laboratorium. Ternyata di laboratorium telah terbukti di situ ada satu bahan ya yang itu bakal merusak tubuh dalam jangka panjang. Dan itu yang menjadikan enak. Dan menjadikan enak. Berbahaya. Akhirnya setelah menemukan itu lapor ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan kan para dokter di situ. Dokter mengatakan, "Wah, ini harus hentikan bahaya." Dari dinas kesehatan enggak mungkin mengeluarkan langsung melarang begitu, wong warung-warungnya sendiri kan. Makanya langsung kerjasama dengan keamanan kepolisian, kemudian dengan pejabat pemerintah, kemudian pemerintah pun berkata, enggak mungkin, harus melibatkan ulama dengan fatwa-fatwanya. Akhirnya ulama menulis, latul kubiyatikum ila tahlukati, tidak boleh kita menghancurkan ini-ini. Akhirnya muncullah fatwa bahasanya, membeli dawet di tempat ini hukumnya haram karena merusak tubuhnya. Benar enggak fatwa ulama kayak begini? Hah? Kiai itu rupanya terbawa langsung spontan. Ya benar, karena bah. Haya, alhamdulillah, selesai ini. Apa Buya? Apa bedanya dengan rokok? Diam dia kita. Rupanya mereka ketawa semuanya. Nah, enggak cukup ketawa, merenung, nangis setelah itu saya ngomong gitu. Jadi apa? Kalau bicara rokok ada kepentingan pribadi, ribut nanti. Tapi dawet-dawetnya orang, nanti gampang. Om. Jadi permasalahan adalah hawa nafsu ya, hawa nafsu dan kecanduan. Sebab kecanduan itu, makanya semoga Allah ini. Lah selagi sesuatu yang haram, maka jual belinya juga haram. Apapun, tidak hanya urusan rokok. Adapun bagi rokok, tolonglah lambat. Yang sudah tidak merokok, jangan gampang mencaci maki orang tua yang merokok. Sebab ada dosa yang lebih bahaya yang disebut oleh Imam Haddad, hati. Hati merendahkan itu lebih busuk daripada merokok. Kiai gombal, merokok neraka. Emak bener deh, kayak punya surga aja. Kalau memang Anda jujur, Anda akan berdoa, ya Allah, semoga beliau adalah berhenti dari merokok. Ya Allah, berikan kesehatan kepadanya, ya Allah. Ini selesai gitu. Jangan sampai kita dengan kesombongan, sebab kesombongan itu ternyata lebih gede daripada dosanya merokok. Jadi rokok ada dua pendapat, sebagian mengatakan makruh, akan tapi makruh itu ketutup dengan diagnosa medis, apa risetnya medis pada saat ini. Semuanya hanya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ini ada orang punya dosa begini, ada mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa ngerokok, dosa ini, semuanya punya. Paling penting adalah sekarang ngoreksi kekurangan. Yang tidak ngerokok, bukan berarti kau bebas dari dosa. Matamu nonton apa hari ini? Telingamu dengar apa? Itu loh. Jadi sekarang jangan sibuk ngurus orang begitu, ngurus diri sendiri. Cuman hukum harus tahu. Hukum kita ketahui agar kita selamat. Melihat aurat haram, tapi kalau enggak sadar setiap hari bisa ngintip tuh. Karena tidak sadar. Biar ini. Makanya kalau sadar insyaallah selamat. Itu saja ya. Semoga ibu pengen punya suami ngerokok enggak, Bu? Enggak, ini. Jadi itu Bu, ibu benar insyaallah. Jadi sampai itu kesukaan ibu itu begitu. Jadi, baik insyaallah ya. Ada ibu, sudah waktu? Oh, masalah ziarah, jam 10 sudah. Ziarah Wali Songo, eh? Oh iya, masalah iddah. Iddah itu ada dua ibu. Iddah yang tidak boleh keluar itu iddah karena meninggal. Selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Hajatnya itu adalah misalnya enggak ada yang belanjakan makanan, belanja. Enggak ada yang ngasih nafkah, kerja. Karena tidak ada yang selagi dicukupi di rumahnya enggak boleh keluar. Tapi kalau ada hajat, yang enggak boleh adalah jalan-jalan. Ziarah Wali Songo. Ziarah umroh. Haji pun dibatalin kalau urusan iddah dalam keadaan ditinggal oleh suami. Tapi kalau iddah karena cerai enggak ada. Sama dengan enggak ada masalah. Iddah karena dicerai hanya saja tidak boleh dipinang dan tidak boleh nikah masa iddah, itu saja. Tapi beda, sebagian orang memang kepleset dalam hal ini. Kadang-kadang ustaz tidak membedakan antara iddah mutafa'an hazaujuha dan iddah tutolak, tidak bisa membedakan, ada perbedaan. Jadi yang harus menghilangkan dandanan, justru kalau iddah cerai pertama tetap dianjurkan dandan yang lebih cantik. Kenapa? Biar balik nanti suaminya. Memang itu anjurannya. Jadi kalau memang iddah tolak 1-2 itu tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya dan boleh berdandan yang cantik biar batalin suaminya, rujuk kembali itu. Jadi ini kalau, tapi kalau sudah karena meninggal tidak boleh berdandan, boleh mencari hiburan untuk karena takut di rumah sumpek misalnya, habis suaminya meninggal dia terkenang-kenang dengan ruangannya, boleh ke rumah tetangga hanya untuk menghibur diri, urusan itu saja. Tapi kalau sampai keliling jauh-jauh tidak diperkenankan, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah ziarah. Baik, ziarah 7 kali. Tidak ada riwayat sebaca itu. Ziarah Wali Songo 7 kali. Itu enggak ada riwayat-riwayat semacam itu, akan tapi ziarah para ulama itu adalah suatu kemuliaan. Ziarah wali kemudian habil doa bertawassul di sana adalah wali. Cuman harus ada aturannya. Itu adalah pergi tempat jauh. Anda tidak boleh pergi kecuali ada mahram dengan suami, dengan anak laki-laki, dengan saudara laki-laki. Kalau ternyata Anda perempuan sendiri barengan dengan yang lainnya pun, itu adalah tidak diperkenankan, bukan dapat barokah. Tapi justru dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kaum pria lebih gampang. Wanita tolong diperhatikan, jangan mengejar hanya wali. Kadang-kadang saking bodohnya orang, ziarah Wali Songo dengan pacarnya. Subhanallah. Musibah ini. Jadi ziarah wali. Cuman ziarah itu kemuliaan. Cuman riwayat itu 7 kali seperti apa pahalanya? Haji wanda. Nah, ada kalau begitu tuh. Dialah ada ibadah-ibadah yang seperti mendapatkan haji, ibu melakukan salat duha, bapak-bapak melakukan haji. Adapun ziarah Wali Songo enggak ada kayak riwayat begitu. Yang jelas ziarah wali itu adalah sangat besar keutamaannya. Pertama adalah kita belajar tentang kematian. Yang kedua adalah kita bisa berdoa dan tawassul kepada mereka. Yang ketiga adalah agar kita semakin cinta kepada ulama, itu adalah kemuliaan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah satu, ada yang minta didoakan, ada yang cuci kita agak-agak ginjal, semoga segera kesembuhan. Punya anak, ada yang diberi rezeki, ada yang ulang tahun, semacam semuanya. Yang punya hajat dikabul oleh Allah dengan pekabulan yang diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Cukup ya. cara menyampaikan kebenaran itu penting. Jangan sampai menyakiti orang. Makanya saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Apa yang saya sampaikan berkenan dengan apa saja, khususnya bab rokok, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada orang yang rokok, dengar omongan saya tentang rokok. Tapi diam-diam saya doa paling banyak adalah untuk perokok ini. Doain semoga dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberi keberkahan keluarganya, rezekinya banyak, dan berhenti merokok. Itu doa saya. Itu ya, doa saya ini. Saya mendoakan itu. Mau didoain atau tidak? Ini doa gitu saja sudah, nyantai, iya saja. Dan mohon maaf kalau ternyata omongan saya nyinggung. Saya tidak seperti sebagian lain. Memang ada sebagian dari teman saya tegur, jangan begitu. Teman saya di Tegal juga, di Jawa Timur, di Jawa Tengah ini, para kiai pada tidak suka dengan dia. Kenapa? Rokok haram, neraka haram. Akhirnya kiai pada tidak begitu usul. Nabi Muhammad pun kalau melihat sesuatu yang haram itu tidak langsung begitu. Maka saya mohon maaf ya, yang tersinggung. Nanti tersinggung, nanti saya tidak didoain lagi, rugi saya ya. Ini. Jadi kalau perlu doanya lebih banyak. Alhamdulillah, semoga Buya yang telah mengingatkan saya. Ayuh, hebat benar nih. Besok saya kirim hadiah. Hadiah Fatihah. Tidak apa-apa, jadi senang ya doa. Jadi, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang sensitif ya orang. Atau jadi fitnah. Urusan zakat jadi fitnah di sebagian tempat. Urusan zakat yang saya sampaikan kemarin, yang bukan ulama biar fitnah. Kalau ulama langsung datang tanya. Itu bagus. Baik, ini saja. Insyaf itu penting. Semoga Allah mengampuni kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah tangga kami. Muliakan kami di masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari akidah yang sesat dan menyesatkan. Jauhkan kami dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ya Allah, jika ada di antara hamba kami yang terpengaruh dengan aliran-aliran sesat, maka kembalikan mereka ke aliran yang kau ridhai, Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, mereka semakin jauh dari akidah yang benar. Sungguh kami tidak rela siapapun yang ada di tempat ini. Jaga akidah mereka, jaga iman mereka, jaga akidah anak-anak mereka, ya Allah. Dan jaga hati mereka. Jauhkan kami semua dari kesombongan. Jauhkan kami semua dari dengki. Jauhkan kami semua, ya Allah, dari riya. Wahai Zat yang Maha tahu tentang hati kami. Engkau tahu tentang penyakit hati kami, dan Engkaulah yang bisa menghilangkan penyakit di hati kami. Maka ampuni kami semua di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang bersama kami. Ya Allah, jika ada orang yang tersinggung dengan kalimat kami, orang yang tersinggung oleh ucapan-ucapan kami, sungguh kami tidak sengaja, ya Allah. Ampuni kami dan berikan kepada mereka segala kebaikan. Gantilah rasa sakitnya itu dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, dengan keberkahan dalam hidupnya, ya Allah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warjudna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, ya Allah, dan bantulah kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warjudna jitinabah. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan mudahkan kami untuk menjauhinya, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami, ya Allah, dari dari hal yang kau murkai, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami zalim kepada istri kami. Jauhkan kami dari zalim kepada suami kami. Jauhkan kami zalim dengan pegawai kami. Jauhkan kami dari zalim kepada orang yang bersama kami, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Jauhkan kami semua dari kehinaan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi di sana sini, ya Allah. Ampuni, ya Allah, jika ada di antara kami terpleset dalam zina, pernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina. Ampuni dan berikan kesadaran, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha tahu tentang kami. Ya Allah, Zat yang Maha tahu tentang kami, berikan kepada kami semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keberkahan di lahir kami dan batin kami, di dunia dan di akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 13 Januari. Pengumuman bagi para pencinta-pencinta ilmu, hadirilah dan ikuti ada pengajian dan dialog Islami yang akan dihadiri oleh Syekh Ahmad Misbahul Munir Muslim. Syekh Ahmad Misbahul Munir Muslim dari Petunjungan, bertempat di Jagapura pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 setelah Isya. Pembicara adalah Syekh Ahmad Misbahul Munir Muslim dari Sitanggal, Petunjungan. Kemudian ada undangan pengajian dari Masjid Nurul Yakin, masjid pengajian rutin juga, nanti Jumat malam Sabtu tanggal 21 Desember bertempat di Masjid Nurul Yakin. Pembicara Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dari Jatibarang, hari Jumat malam Sabtu di Masjid Nurul Yakin. Kemudian pengumuman pengajian Buya Yahya insyaallah nanti bulan Januari sekalian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa ya? Ya, 18 19 ya. Tanggal 17. Tanggal 17 insyaallah di Masjid Al-Qurdi. Kemudian jangan lupa hadiri gebiar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Bahjah.